kesatuan hati, semua orang menginginkannya. Sejiwa sepikir, itu bahasanya. Tapi bagaimana bisa? Itulah persoalannya. Selalu perlu sebuah pemicu untuk kita bisa bersama. Ironisnya, kesulitan, kepahitan, penjajahan bisa membuat kita bahu-membahu untuk memperjuangkan hak kita menggapai kemerdekaan. Bukankah anak-anak muda yang terikat dalam sumpahnya meneriakkan bagaimana kita hidup berbangsa, bernegara, dan bertanah air berbahasa yang satu, sekalipun para pemuda berbeda suku, agama, dan ras. Sayangnya, ketika penjajahan tak ada, kemerdekaan justru bisa jadi malapetaka. Bukan kesatuan, perpecahan, menepuk dada dan berkata paling berjasa, padahal sejatinya tak pernah berjuang. Para pendahulu kita, merekalah yang sejatinya berjuang. Kita hanya mewarisinya, bagaimana bisa besar kepala. Indahnya kesatuan hati patut kita pikirkan bersama. Supaya kita bisa sehati, sejiwa, sepikir, hidup sebagai manusia yang sudah diciptakan baru, jauh dari permusuhan, apalagi memupuk kebencian. Selamat satu hati, satu jiwa, satu pikiran. Bersama saya, Bigman Sirait.